Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan manhaj salaf, dan masih dalam pembahasan akhlak-akhlak para salafus salih di zaman dahulu. Sekarang nomor 14 ya. Umahat, kedengaran jelas? Para salaf itu di antara akhlaknya adalah banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Ini di antara akhlak yang sangat baik untuk dicontoh. Saya kalau tidak salah di pertemuan yang lalu bilang, setiap ada hubungan sosial, interaksi dengan manusia yang lain, pasti ada konflik yang terjadi. Di dalam rumah misalnya, bahkan di dalam masjid kadang-kadang, dalam dakwah malah kadang banyak konflik, beda pendapat dan beda pendapatan. Dan kalau ditanya kenapa sih ada dai sesama dai tapi kok saling menjelekkan, diantaranya adalah hasad yang sifatnya duniawi, dan salah satunya adalah bukan karena semata-mata beda pendapat tapi juga beda pendapatan. Makanya ada sebagian dai yang gerah kalau seandainya dai pernah masuk ke masjidnya, ke tempatnya, ke tempat di mana dia ngisi kajian, karena terancam dapurnya nanti terambil jatahnya. Maka timbul hasad karena soal pendapatan. Balik ke tema. Mana boleh yang itu dimatikan? Apa atau dikecilkan? Karena suaranya ganggu. Dikecilin. Ketika ada orang salah kepada kita, maka harus banyak memaafkan. Memang butuh latihan. Ini butuh jiwa besar. Kalau kata orang, saat kita disakiti, rasanya pengen balik menyakiti. Kalau kita direndahkan, rasanya pengen juga balik merendahkan. Dengan yang lebih rendah daripada yang dia lakukan terhadap kita. Kalau kita dipermalukan, rasanya ingin balas juga. Dan hanya orang yang hatinya besar yang menahan diri dari hal-hal seperti itu. Manakala ada orang berbuat salah kepada kita, yang terbaik adalah memaafkan. Lagian kalau tidak memaafkan, terus mau apa? Mau dibawa sampai mati, dibawa dendam begitu seumur hidup. Ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang sulit, dan tidak bakhil atau tidak pelit. Ini pun perlu latihan ya jemaah. Kalau kita perhatikan dari akhlak-akhlak salaf yang sudah kita baca sejauh ini adalah akhlak-akhlak yang susah, tapi bisa bila mau latihan. Banyak sedekah. Kebanyakan diri kita malas kalau disuruh sedekah, karena pikiran kita sedekah itu kan artinya kan kurang. Kita punya uang tabungan 2 juta, kalau disedekahkan 200, berarti kan secara matematis 1.800.000, berarti kurang. Nah, berpikir bahwa Nabi SAW mengatakan manaqasat shadaqatun min mal, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, itu perlu dipikirkan dan perlu dilatih. Karena kadang-kadang setan itu membuat kita tidak percaya semata-mata demikian. Kata Nabi, sedekah tidak mengurangi harta. Kita mikir iyakah, meskipun kita sebenarnya yakin. Tapi ada rasa di dalam dada yang membuat kita jadi ragu-ragu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara akhlaknya para salaf adalah dermawan. Bila ada jalan-jalan kebaikan, maka dia coba untuk berada di jalan tersebut. Dan lagi-lagi ini butuh latihan. Menolong orang yang susah, kadang susah. Menolong itu susah. Saya pun akui bahwa kita kalau memang tidak terbiasa berjiwa sosial, susah. Kita mikir dulu, dapat apa di sini? Mending ngurusin toko. Ada permohonan tolong, ada orang minta mandikan jenazah. Mandikan jenazah, masih banyak sih yang lain. Toko saya kalau ditutup sementara, hilang pelanggan. Kita pikir dulu. Ada orang susah, enggak segera ditolong. Dan ini memang butuh latihan jiwa sosial. Tidak bakhil, tidak pelit. Mudah keluar uang tanpa terlalu hitung-hitung. Berhitung penting. Jangan juga tidak berhitung. Kita punya uang di dompet 200 ribu. Kita mau traktir teman 200 ribu. Padahal istri nitip tolong belikan sayur 50 ribu. Ini perlu dihitung. Pilih mana ya, istriku atau temanku? Karena gak ada pilihan kecuali milih. Beda kalau memang tidak, kalau memang dua-duanya lapang. Ini bisa, ini bisa. Jalan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi jangan juga gak punya perhitungan. Tapi terlalu hitung-hitung juga tidak baik. Apalagi kalau dihitung gini. Kemarin dia traktir aku, waktu itu keluarnya 30 ribu. Sekarang jangan sampai lebih. Jadi pas mau jalan, tunggu dulu. Ini giliran aku traktir nih. Kan kemarin dia sudah, waktu itu makan padang. Cari yang kira-kira segitu. Oh, nasi kucing, angkringan. Pilih yang kalau bisa ada lebih banyak gitu. Nah, ini namanya ini. Ada lagi sebagian orang yang kalau lagi makan barang, dia tunggu temannya keluarkan dompet. Sudah keluar uangnya, baru dia keluarkan dompet. Oh, aku, aduh, mana dompet tadi ya? Padahal sengaja lama-lama supaya gak bayar. Nah, kalau ini bukan lagi pelit, ini benalu namanya. Di antara akhlak salaf, suka mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Karena mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang banyak pada kebanyakan bisik-bisik atau pembicaraan rahasia, kecuali bisikan-bisikan atau pembicaraan rahasia yang berisi ajakan-ajakan untuk bersedekah, untuk berbuat baik, dan mengislahkan atau mendamaikan di antara manusia. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau seandainya kalian lihat ada orang di antara saudara-saudara kalian berselisih, maka usahakan mengislahkan di antara saudara kalian itu. Ini menunjukkan bahwa mengislahkan orang itu baik. Allah mengatakan wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Apabila suami dan istri menemukan jalan buntu di dalam permasalahan rumah tangganya, maka disunnahkan di antara keluarganya si laki dan keluarganya si perempuan dicari orang-orang bijak dari mereka, nanti menjadi penengah di antara keduanya, yang dipilih orang-orang yang adil, yang tidak memihak, yang berilmu, yang bijaksana. Ini dianjurkan supaya rumah tangga tetap utuh. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Ada orang ribut di muka rumahnya. Beliau enggak bilang gini, "Ngapain sih kalian? Ribut banget." "Anu ya Rasulullah, lagi anu tengkar." "Ya udah bertengkar sana, jangan jauh-jauh dari sini, jangan ke sini." Yang Nabi lakukan adalah mari ke sini, kemudian diislahkan di antara keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Fatimah. Mendapati Ali enggak ada. Dan ada aroma-aroma perkelahian antara anak beliau dengan menantunya. Tanya, mana Ali? Ali di masjid. Nabi nyusul ke masjid. Dapati Ali lagi tidur di atas tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qum ya Aba Turab." "Wahai bapaknya debu, bangun-bangun." "Ada apa?" Ditanyain. Supaya akur nih anaknya dengan menantunya. Gak ada datang-datang, "Eh bangun, kamu apain anakku?" Nah, sebagian orang tua ada perselisihan di antara anaknya dengan menantunya, dia gak jadi pendamai, jadi kompor. Jadi sudah ada bensin, tambahinnya api lagi. Dan di antara akhlak salaf di sini adalah kalau melihat ada orang berkelahi, ada orang berselisih pendapat, bersengketa pada suatu masalah, maka berusaha untuk mendamaikan mereka. Ini akhlak yang sangat baik. Dan kalau mau jadi dai harus begitu. Saya pesan ke teman-teman yang dalam proses belajar, nanti insya Allah antum jadi ustaz. Ya. Teman-teman di Mahat Nasai, insya Allah antum beberapa tahun ke depan mungkin jadi dai. Jadi dai, jangan ada di dalam konflik, usahakan begitu, tapi berada di tengah konflik untuk damaikan, bukan menjadi pihak sini ngelawan ke sana. Apalagi yang dilawan bukan orang kafir, bukan ahli bidah, tetapi teman sesama dai, sesama sunnah. Lagi nah, tadi sore saya coba hitung, coba tulis-tulis beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang mau mendamaikan orang. Antum boleh dicatat. Bukan boleh, harus. Siapa tahu nanti ilmu ini antum butuhkan. Kaidah-kaidah dalam mendamaikan orang. Pertama, tunggu emosi reda. Tunggu emosi reda. Misalnya waktu suami istri itu lagi berkelahi, gak bisa kadang-kadang langsung didudukkan. Ya tanda, kan lagi emosi. "Pokoknya aku minta cerai." Kata suaminya, "Kasih aja. Kalau perlu kasih 3 sekaligus, kamu kagunus 1. Ini cuma marah ini." Maka mertua enggak bisa datang sini. "Eh sini sini duduk, duduk. Kenapa? Kenapa?" Tapi perlu bilang gini, "Coba tenang dulu. Kalau ngomong sambil emosi enggak selesai. Sudah, kamu pergi dululah, kamu suami. Kau pergi dululah ke masjidkah, ke manakah? Nanti jam sekian kembali." Kalau sudah emosi reda, nah baru. Karena yang ada kadang-kadang mencoba mendamaikan di saat sedang emosi itu kadang-kadang tidak mendamaikan, tapi tambah hancur. Yang paling bagus suruh mereka diam dulu, jangan bicara saat emosi, tenang dulu, dan nak kamu tidur dulu. Gimana aku mau tidur, aku gak tenang. Ya udah mandi dulu, wudu dulu, sholat dulu. Nanti kalau sudah tenang, malam baru ngomong ada apa. Jadi ini perlu menenangkan diri dulu. Kedua, pilih waktu yang pas. Jangan waktu siang-siang panas, apalagi mati lampu tidak ada AC, panas. Hawa yang panas itu mempengaruhi emosi. Kadang-kadang kita mikirnya yang penting cepat selesai karena panas. Nah, coba dipilih waktu-waktu yang mudah, misalnya malam atau siang tapi ada AC. Jangan saat terburu-buru. Yang ketiga, pahami dulu masalahnya dari kedua belah pihak. Pahami dulu masalahnya dari kedua belah pihak. Dan kalau perlu, ini dilakukan sebelum mengumpulkan mereka. Kalau perlu dilakukan sebelum mengumpulkan mereka. Karena gini kadang-kadang teman-teman, pas mereka kumpul, ini tuh maksudnya supaya, coba lihat, sudah nulis? Sudah selesai? Apa tadi? Nah, perlu memahami masalah dari kedua belah pihak. Kalau perlu apa? Kalau perlu sebelum ngumpulin mereka. Coba perhatikan dulu. Pas ini ketemu, misalnya teman antum sama teman antum masalah gitu. Kadang ketika langsung ketemu tanpa ada pengantar, ini mau ngomong tapi setengah hati. Setengah hatinya gini, enggak mau terlalu besar masalahnya, maka disembunyikannya setengah dari masalahnya. Ini juga gitu, karena ini ngomongnya setengah, ini pun setengah. Jadi si pendamai ini, orang yang muslih ini, menjadi perantara di antara keduanya, pun memahami cuma setengah-setengah. Tapi coba kalau seandainya ini ditanya dulu di sebelum bertemu, ada apa? Ngomong aja terus terang, keluarkan semuanya. Dia kan keluarkan semua. Jadi kita paham betul apa maunya. Ya, ini pergi, ini datang. Apa maumu? Apa masalahnya? Gini. Jadi ini full. Nah, kita sebagai pendamainya itu dapat utuh masalahnya. Karena kalau langsung ketemu, itu tadi, kadang-kadang ini ngomongnya sedikit, ini ngomongnya sedikit, apa yang terjadi? Islah itu enggak full. Ketika pulang, ini masih mendam setengah. Gitu. Maka, pahami dulu masalahnya. Jika memang dibutuhkan, pahaminya sebelum mengumpulkan. Coba Nabi SAW pernah mendengar orang-orang ribut. Ya, dua orang ribut di depan rumah beliau. Nabi keluar kemudian tanya, kenapa kalian ribut? Ya Rasulullah, kami sengketa soal tanah. Menurut saya lebih berhak. Menurut dia yang lebih berhak. Makin Nabi ajak masuk, ayo masuk. Menurutmu kenapa kamu lebih berhak? Iya, karena waktu itu begini dan begitu. Sudah selesai, baru ini ngomong. Iya, kalau kamu, menurut saya lebih berhak karena waktu itu sebenarnya anu dan anu. Nah, ini juga teman-teman. Ketika mendamaikan orang, bikin peraturan dulu dari awal. Apa peraturannya? Jika satu ngomong, yang satu enggak boleh motong. Satu-satunya yang boleh motong adalah si muslihnya ini. Karena kalau kami ngomong, ini setengah ngomong, Anu ya Rasulullah, waktu itu kan sebenarnya bukan lagi itu. Tunggu dulu, aku dulu ngomong, kamu gitu. Kayak debat presiden. Jadi, belum satu ngomong, belum selesai satu juga ikut ngomong. Jadi ini menerima masalahnya enggak clear. Nah, dengarkan dulu, bilang saya mau yang satu ngomong, yang satu diam. Nanti saya beri kesempatan yang satu menjawab. Bila ada yang salah silakan luruskan, tapi tunggu yang satu ngomong. Bila saya persilahkan, satu-satunya yang boleh memotong kalian ngomong adalah saya. Oke, nah kamu silakan. Nabi SAW setelah mendengar keduanya, maka barulah Nabi putuskan, kalau mendengar argumentasi kalian, maka saya putuskan yang mendapatkan hak tanah itu adalah kamu. Tapi saya ingatkan, tapi pakai peringatan lagi. Tapi saya ingatkan, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Bisa jadi kamu lebih pandai bersilat lidah daripada temanmu, sehingga saya pun memenangkan dirimu atas haknya dia, karena silat lidahmu lebih pandai daripada dia. Dan ketahuilah kalian berdua, barang siapa mengambil harta saudaranya dengan cara yang zalim, sesungguhnya aku sedang memotongkan sebongkah batu bara dari api neraka. Dimenangkan ini, tapi dengan ancaman. Hati-hati, saya ini manusia biasa, Allah tahu. Kalau kau sampai ngambil hartanya orang, maka kau tunggu neraka. Gitu. Keempat, buat pengantar. Yang bisa mencairkan suasana. Dan aturan yang bisa mengkondusifkan perdamaian. Buat pengantar yang bisa mencairkan suasana dan aturan yang bisa mengkondusifkan perdamaian. Contoh pengantarnya, misalnya antum mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kedua belah pihak. Kita duduk di sini dalam rangka untuk mencari surga Allah. Ketika disebutkan mencari surga Allah, kan orang sudah ada satu pencair itu, bahwa kita ini duduk sama-sama inginkan kebaikan jangka panjang. Bilang sebentar lagi mau Ramadan. Apa kalian mau dalam keadaan Ramadan berpuasa tapi pahala kalian enggak diangkat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnin wa yaumil khamis." Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan diberi pengampunan buat orang-orang yang puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Wa anziru hadzaini hatta yastariha." Ini pintu surga dibuka. Ya, hari Senin, hari Kamis, pahala semua diangkat termasuk yang puasa, kecuali Allah katakan, "Untuk dua orang ini tenang. Jangan diangkat, diemin aja. Hatta yastariha." Sampai keduanya akur lagi. Allah sebutkan 3 kali. Sudah mau Ramadan, saudara-saudaraku. Ya, duduk saudaraku. Sudah, sini. Sudah mau Ramadan, saudaraku. Sholatlah dalam keadaan tenang, berbukalah dalam keadaan tenang, tarawih dalam keadaan tenang. Tidak ada pikiran-pikiran kotor. Makanya kita duduk di sini. Itu mulai cari suasana. Terus bikin aturan yang bikin kondusif. Kita hari ini duduk, maka saya persilakan kepada antum untuk bicara dulu, karena antum yang memberi pengaduan awal. Antum diam dulu supaya memahami betul apa yang dibicarakan. Nanti kalau sudah dia selesai, antum punya hak jawab. Oke? Oke. Satu-satunya yang boleh menyela pembicaraan adalah saya. Betul, antum silakan. Iya, waktu itu sebenarnya sudah stop. Jangan nangis dulu. Pelan-pelan ngomong ya. Maka dengan itu kalau ada juga bukan itu akhirnya. Berapa banyak orang dia akhirnya jadi orang ketiganya terbawa dalam masalah karena dianggap ini menyaksini karena belum memberikan kesempatan satu bicara, dia sudah oh gitu, kamu ini memang berarti loh, kok langsung saya, dengerin dulu saya dong, gitu kan. Akhirnya ini capnya apa? Ini mau kelima, lihat karakter masing-masing. Ada orang karakternya tinggal dong juga, kan orang itu ada empat ya. Kata orang-orang aja dominasi dari empat itu. Koleris itu intinya suka memimpin yang dia itu suka menceriakan suasana. Ada yang flekmatis, ciri khasnya itu ada konflik, pokoknya udahlah terima aja, yang penting cepat selesai meskipun ganjel. Yang keempat adalah melankolis, suka baper, apa-apa sedih, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, melankolis. Nah, kita itu didominasi oleh dua dari empat setiap diri kita. Kalau yang konflik ini antara koleris sama flekmatis gimana? Yang satunya maunya pokoknya dia benar, yang satu maunya yaudahlah cepat selesai. Tapi ganjel. Nah, ini biasanya enggak selesai. Tapi sebagai orang yang muslih yang mendamaikan harus paham karakternya. Misalnya dibisiki dulu, akhi, antum itu kan orangnya agak ledak-ledak. Nah, nanti tolong ya saat kita ngumpul, antum tahan emosi antum, ya. Dan ini ngomong, antum kan orangnya flekmatis, antum itu kan apa-apa nerimo. Nah, jangan sampai nanti keluar itu ganjel. Jadi ngomong aja. Dengan memahami karakter akan ketemu. Ada orang koleris lawannya sanguinis. Jadi yang sanguinis ini lagi masalah serius ketawa juga. Gitu. Mungkin maksudnya dia pengen mencairkan suasana, ini maunya serius gitu. Ya, gemes kamu gimana sih? Ih, ngolok ini, bukan ngolok. Saya itu mau biar kita ini rukun gitu. Tadi kan gaya itu ngolok gitu. Tapi kalau kita paham duluan, antum jangan ledak-ledak ya. Antum itu kan orangnya tidak serius, dikit-dikit ketawa. Tolong, ini masalah serius, jangan bikin ketawa gitu. Paham nggak? Itu namanya pahami karakter. Nah, yang keenam, enam betul? Pastikan kita itu bisa adil. Pastikan kita bisa adil. Karena seorang muslim gak boleh berat sebelah. Itu namanya gak islah namanya. Saya cerita dikit. Pernah saya mengislahkan 2 lawan 2. Ini sebenarnya bukan lawan, hanya miskomunikasi. Tak tanya dulu masalahnya ini kenapa? Anu Ustaz, waktu itu gini. Oh ya, oke. Saya tanya sebelahnya di waktu yang lain, di tempat yang lain. Anda dengar ada cerita gini-gini. Oh ya Ustaz, waktu itu gini. Oh. Sudah paham saya. Oh. Afwan ya. Bukan mau membela nih. Tapi menurut antum, antum di posisi itu benar atau salah? Ya, saya enggak tahu juga Ustaz. Waktu itu kan gini-gini. Ayo sudah, gini aja. Kita ketemu aja gimana? Oke? Oke. Ketemulah 2 lawan 2. Terus saya cuma mengatakan, memberi pengantar. Ini adalah islah, merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Silakan antum bicara, saya dengerin aja dulu. Antum silakan. Iya akhi, waktu itu gini akhi. Alhamdulillah, ini dengan kebaikan akhlak, ya, dengan cara berpikir yang matang, dewasa, langsung bilang, oh gitu, berarti kami yang salah. Kami minta maaf ya, Allah demi minta maaf. Kami betul-betul nggak tahu kalau ternyata itu waktu itu begini begitu. Ini pun karena sudah ngaji, iya akhi, nggak apa-apa. Kami juga maksudnya juga bukan mau apa kok, cuman ya menyampaikan saja biar nanti kapan-kapan tidak terulang lagi. Oh ya, sudah pulang. Saya nggak ngomong apa-apa. Nah, kita dengan berlaku adil bisa berbuat adil supaya apapun yang kita putuskan nanti itu bisa diterima kedua belah pihak. Jangan karena dia anak kita bela. Karena kadang-kadang anak kita salah, menantu yang benar. Jangan karena dia orang dekat terus kita bela. Karena bisa jadi orang dekat ini memang salah. Jangan karena dia adik atau kakak kita bela. Bisa jadi lawannya itu yang benar. Dengan seperti ini memang butuh ilmu. Terakhir ke berapa itu? 7. Kadang kita harus ada pengorbanan. Kadang kita harus ada pengorbanan. Minimal korban waktu. Karena mau islahkan orang itu butuh waktu. Butuh nanya ke sini, nanya ke sini. Ini ceritanya sejam, ininya ceritanya sejam. Habis itu ngatur waktu ketemu lagi 3 jam. Kan korban waktu, korban tenaga. Sementara kita ini pun kadang-kadang punya masalah juga. Ya, kita ngislahin suami istri, padahal kita juga lagi tengkar sama istri kita. Kita pun nggak kalah butuhnya dengan muslim. Kadang kita korban uang. Saya cerita sedikit. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah dengar cerita. Saya dulu waktu mau pulang dari Arab Saudi kembali ke Indonesia, saya cari orang yang mau beli mobil saya, perabotan saya. Ketemulah satu orang Yaman. Setelah dia datang ke rumah, dia lihat lemari, kulkas, AC, peralatan masak dan lain-lain. Kami bersepakat harganya 2.000 real. Hamilnya 1 minggu, saya mau pulang. Dia WA, maaf tidak jadi beli barang-barangnya. Kayak apa coba? Ini tinggal 1 minggu lagi mau pulang, harus nyari lagi orang yang mau beli ini. Saya teleponlah dia. Ya, saya ingat namanya Ziad. Ziad, kita ketemu di kampus yuk. Iya, ketemu nanti. Kita ketemu lah. Ziad, kamu sudah bilang 2.000. Terus sekarang bilang enggak jadi. Bagaimana caranya saya jual ini barang-barang? Akhirnya saya tanya, "Kenapa kamu membatalkan?" Nah, teman saya itu bilang, "Saya tanya teman-teman saya yang lain. Kata mereka, kalau cari di Harrods, Harrods itu kalau di sini di mana ya? Pokoknya ada sebuah area isinya semua barang bekas. Mulai dari kecil sampai yang besar gitu. Pokoknya itu semua isinya barang bekas. Kalau beli di sana enggak nyampe 2000, itu kata teman saya. Nanti diantarin. Waduh. Gimana ini? Nanti temannya itu kenapa di saya juga enggak terima. Gini saja, saya minta kamu beli 1500 daripada saya cari lagi. Dia bilang saya enggak mau kecuali harganya 1000. Terlalu ya, sudah 2000 jadi 1000. Singkat kata, akhirnya kami enggak ketemu. Terus tak bilang gini aja, kita datang ke masyayikh, kita minta solusi. Apapun yang diputuskan beliau, kita iya ikuti. Boleh siapa? Syekh Syatri, guru saya. Beliau mungkin sudah mendengar dari Masjidil Haram. Beliau hayat akibat ulama orang raya di Saudi, karena memang punya usaha. Kini kami datang ke rumah beliau. Syekh dengarin kami satu sama lain, ngomongnya ngomong apa. Saya bilang gini Syekh, gini. Ziyad lagi anu Syekh, ternyata gini. Terus kalian maunya gimana? Nah, menurut kami, apapun yang Syekh putuskan, kami ikut aja. Betul? Iya. Oke. Saya putuskan Ziyad membeli dari Muflih senilai 1000 riyal. Senang Muflih? Tidak apa-apa. Setengah sedih, tapi kan saya sudah bilang, Syekh kami sebelum kesini sudah sepakat apapun keputusan Syekh, iya aja. 1000 ya? Iya. Ziyad, ada uangmu 1000? Insya Allah Syekh, kasih Muflih. Tamam? Insya Allah. Ziyad, mungkin takhrij. Ziyad, bolehkah kamu keluar duluan? Iya Syekh. Intazir Muflih kharij. Tunggu Muflih di luar, oke? Okay? Keluarlah. Muflih intazir huna. Muflih tunggu di sini. Beliau masuk. Keluar, kemudian keluar bawa uang 500. Ha. Mana Syekh? Apa ini Syekh? 500 riyal. Buat apa? Gantiin 500-nya kan. Kan tadi kamu bilang maunya berapa? 1500. Nah ini 500-nya. Jadi kau ambil dari Ziyad 1000, ini 500. Jadi Ziyad dapat 1000, Muflih dapat 1500. Ini seorang Syekh Muslih ngasih duit. Kadang memang kita ketika mendamaikan orang harus keluar pengorbanan. Tapi nanti antum kalau ada masalah kayak gitu, jangan harap saya bisa begitu. Kecuali mungkin 10.000, 20.000 mungkin mas bisa. 500 riyal kali 4.000, 2 juta. 4.000, 2 juta. Ustaz, kami selisih Ustaz, handphone katanya 4 juta, ternyata ini 2 juta. Ya udah kamu keluarnya 2 juta ya. 2 juta. Tekor saya. 10 orang begitu 20 juta. Satu kali umroh. Sehingga dalam mendamaikan orang kadang-kadang butuh pengorbanan. Wallahu a'lam bishawab. 17, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri kecuali pada dua hal. Karena kita tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Pertama, iri kepada teman yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya dia mengamalkan. Yang kedua adalah iri kepada orang yang diberi Allah harta dan dia sedekahkan. Tapi ingat, iri itu ada dua. Ada hasad, ada ghibtah. Hasad itu iri dan maunya adalah nikmat yang diiringi hilang dari orang itu. Itu namanya hasad. Sedangkan ghibtah, iri pengen juga tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dighibtahi. Paham ini bedanya? Paham kan? Ke-18, maaf, di antara akhlak salaf yang lain adalah tidak berburuk sangka kepada sesama mukmin. Dan kata para ulama, bila ada sesuatu yang memancingmu buruk sangka, berikanlah 70 uzur kepada saudara. Berikan satu uzur. Bila tidak cukup, 2 uzur. Tidak cukup, 3 uzur. Tidak cukup sampai 70 uzur. Bila tidak cukup 70 uzur, maka bilang, siapa tahu ada uzur ke-71 yang saya tidak mengetahuinya. Tapi ada yang lebih tajam lagi mengatakan, berilah satu uzur. Bila tidak cukup, 2 uzur. Bila tidak cukup, tidak usah sampai 70 uzur. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu seuzon. Masa 2 uzur saja tidak cukup? Misal kita lihat teman suatu hari sholat pakai baju kaos. Biasanya pakai bajunya koko. Setan mancing jalan tuh pakai baju kaos. Enggak mengamalkan ilmu. Masa menghadap Allah pakai kaos? Maka harus ada uzur. Ya, mungkin gamisnya lagi habis dicuci semua. Mungkin nanti setan bilang gini, masa gamis dicuci semua? Kan ada koko. Ya, siapa tahu dia enggak punya koko. Ya, masa enggak punya koko? Pasti adalah laundry dong. Kok maksa? Sampai kita bilang, ya mungkin dia tadi pergi ke pasar. Ceritanya mungkin maksudnya jam 11:30, karena pasar itu mungkin becek, bau, maksudnya nanti pulang sekalian mandi. Eh, mungkin istrinya kelamaan di sana, tawarnya kelamaan, menjadikan tawar menawar sebagai prestasi. Sampai jam 12 jalan sampai nanti dengar mandi, nyampe nya jadi pakai baju kaos. Gitu kali. Sebenarnya cukup sudah. Mungkin bajunya habis, mungkin semuanya dicuci, mungkin pulang dari pasar. Kurang, salahin diri kita sendiri. Kenapa kok ngurusin orang gitu? Sampai memberi uzur 1, 2, 3 aja gak cukup. Maka gak perlu sampai 70. 2 cukup. 3 kebangetan. Terakhir ke-18, berani mengatakan kebenaran dan menyukai. Para sahabat, kalau ada yang bilang, meskipun yang diomonginya itu adalah teman dekatnya, kalau menurut dia itu ada sesuatu yang benar, diomonginya. Bahkan saya anjurkan kepada teman-teman semua, bila ada yang salah dari diri guru antum, siapapun dia, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kami para ustaz sangat butuh diberi masukan, sangat butuh diberi nasihat, karena kami enggak selalu benar. Kadang ada yang luput, tapi kami enggak punya kaca kecuali para ikhwan. Tinggal antum menyampaikannya dengan uslub yang baik, waktu yang pas. Ustaz mau beri masukan. Iya, silakan. Ustaz, kemarin menurut saya ada yang keliru. Omongin aja, enggak masalah. Nanti kan akan kelihatan orang yang besar jiwanya dengan yang kerdil jiwanya kelihatan. Orang yang pantas untuk antum ambil ilmunya dengan yang tidak akan kelihatan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Pantaskah kita iri dengan orang yang memposting kedermawanan mereka di sosial media? Ada orang posting di media sosial untuk pamer, maka jangan iri sama mereka. Ada orang memposting dalam rangka untuk memberikan kabar gembira, maka ini boleh ghibtah sama mereka. Mohon doanya untuk saudara Anda yang satu minggu ini terkena penyakit stroke dan tidak bisa jalan. Syafahullah. Laba satorun insyaallah. Semoga Allah menyembuhkannya dan menjaga kesehatan kita semua. Kenapa para da'i-da'i berselisih dan membuat para penuntut ilmu bingung? Para da'i berselisih dengan banyak faktor. Faktor terbesarnya adalah ilmunya. Tidak ada yang bisa memecah belah para da'i ahlussunnah kecuali dunia. Tadi saya sebutkan beda pendapat dan beda pendapatan, beda ketenaran. Faktor yang lain karena kurang komunikasi, yang kalau duduk bareng mungkin selesai, tapi kurang meluangkan waktu untuk duduk sama-sama memecahkan masalah. Ustadz itu tetap manusia, dia gak punya telepati. Maka kalau ada ingin, ada masalah dan ingin selesai, memang mereka harus duduk bareng. Ketiga, kenapa para da'i berselisih? Salah satunya adalah karena bisikan-bisikan orang-orang dekat yang mengadu domba, yang bilangin ustadz, ustadz anu itu gini, ustadz anu itu gini. Yang ini ustadznya bodoh juga. Semua ini ditelan mentah-mentah. Masa? Iya kok? Iya kok? Wah, mulai dari cuman masak, masak lama-lama panas dan gak tabayun. Makanya salah satu mental da'i, teman-teman yang kapan insya Allah nanti-nanti jadi ustadz, salah satu mental jadi seorang da'i adalah suka menyaring omongan meskipun dari orang dekat. Antum harus punya filter di kuping antum. Tidak semua orang, omongan orang dekat antum ambil. Banyak perselisihan. Ini ada yang ditulis-tulis nih. Apa itu Hajuri, Lukmani, Jafari dan lain-lain. Ini salah satunya adalah orang dekat. Pindah omong ke sini, pindah omong ke sini, pindah ke sana, pindah ke sana. Jadi orang teradu domba. Gitu. Maka kita kalau jadi da'i itu harus banyak menyaring berita. Jangan langsung dipercaya. Meskipun dari keluarga, meskipun dari sahabat dekat, meskipun kita ngomong, suka ngomong gini, itu berita dapat dari mana? Tanya. Dengar sendiri atau dengar dari orang? Lihat sendiri atau katanya orang? Disaring. Nah, perpecahan di antara da'i salah satunya itu. Jadi kalau antum bertanya, ini kami bingung ngambil ke yang mana. Satu, ambil yang sunnah. Dua, kalau bicara dengan dalil. Tiga, ngajarkan antum untuk dekat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Keempat, yang ngajarkan antum dengan keikhlasan. Mungkin kelima, kalau bicara pakai saringan. Berapa lama harus bersabar atas ketergelinciran guru kita? Gak ada berapa lama. Selama guru antum memang seorang ahli sunnah, maka kalau dia punya ketergelinciran, antum datangi nasihati meskipun banyak kesalahan. Yang susah itu gini, ikhwan gak berani nasihati ustaz, tapi ngelapor ke ustaz yang lain. Gitu. Ustaz, masa ustaz? Ngelapor? Gitu. Saya sarankan untuk Coba biasakan bisa nyampaikan ke ustadznya. Ustadz, saya lihat antum itu begini, antum itu begitu. Bagaimana dengan malu berinteraksi dan presentasi? Adakah tips agar tidak malu? Jawabannya, sering-sering berinteraksi dan sering-sering presentasi. Dia akan membunuh urat malu. Sedikit ya. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang pakai Windows dan software bajakan? Saya IT yang menginstalkannya. Antum berdosa, perusahaan antum berdosa. Harusnya antum bilang sama perusahaannya, kita gak boleh pak pakai bajakan, karena itu melanggar hak cipta. Kalau mau kita pakai, coba yang alternatifnya. Gak ada Windows, pakai Linux. Atau sekalian beli laptop yang sudah ada Windows bawaannya. Modal dikit dong. Gitu. Minta nasihat untuk teman ana yang hadir di kajian ini. Beliau sering chatting sama akhwat bukan mahrum. Bertakwalah kepada Allah. Dan para akhwat, kalau ada ikhwan begitu, jangan dilayani. Ganjen dia. Kijin. Dan ikhwan-ikhwan seperti itu layak dijauhi. Gak layak dilayani. Tapi akhwat ada juga sih, suka begitu. Ada lagi di BDI kemarin itu. Kalau saya sayangnya laki-laki gitu. Coba saya perempuan tak tegur, memang itu dua orang itu. Ada dua akhwat, yang satu letakkan pundaknya di akhwat yang sebelah sini, kepalanya ditaruh di pundaknya akhwat sebelahnya, terus peluk-pelukan ngeliatin ikhwan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Di BDI. Siapa? Mana istriku ini? Mau kusuruh usir gitu nih. Ngapain kau ngeliatin ke arah pintunya ikhwan itu? Yang kalau kita datang ke BDI sebelah kanan, kan banyak ikhwan situ. Ganteng-ganteng lagi. Jomblo-jomblo. Ada lagi peluk-pelukan gini. Aduh, apa gitu. Kenapa akhwat kita kayak gitu ya sekarang? Apakah ini pengaruh Instagram dan TikTok? Nggak ikhwannya, nggak akhwatnya. Ini apa salah guru ya? Perasaan ustadznya nggak ada yang nyontohin kayak gitu. Nggak ada juga yang bolehin masalahnya. Ada lagi saya lihat tuh di pernikahan, akhwat cadar tapi matanya biru, sinar biru-biru gitu. Ya, lewatin ikhwan-ikhwan jomblo. Apa ndak ikhwan jomblo itu? Wis gitu. Ada orang tangan kanan jarinya sudah tidak berfungsi karena penyakit. Tasyahud tidak bisa isyarat dengan jarinya dan dia ganti dengan jari kiri. Harusnya jangan diganti, karena isyarat itu dengan jari kanan. Bila jari kanannya tidak bisa diangkat, maka bertakwalah semampunya, yaitu tasyahud tanpa isyarat. Bolehkah terima beasiswa dari badan dakwah instansi yang bekerja dengan LAS BDI instansi tersebut? Apabila tidak ada ikatan khusus, boleh insyaallah. Misalnya gini, ada badan-badan zakat, tapi dia warnanya, pemikirannya ikhwanul muslimin. Antum diberi beasiswa dari situ, asalkan tidak ada ikatan khusus, harus masuk coblos partainya, harus ikut di dalam kegiatan-kegiatan mereka, maka insyaallah boleh. Tapi bila ada ikatan, maka jangan. Apa hukumnya arisan yang uangnya digunakan untuk makan-makan? Intinya begini, arisan boleh selama orang pertama sampai orang terakhir terimaannya sama. Dan kalau ada makan-makan, maka harus pakai uang konsumsi terpisah dari uang arisan. Bila tidak, maka rawan riba. Bolehkah kita vonis orang munafik yang sudah jelas tanda kemunafikan pada dirinya? Jangan, nanti orang tersinggung. Dasar kamu munafik. Itu membuat orang tersinggung, dan kalau kita nyampaikan kebenaran jadi susah diterima. Maka bilang saja, mohon maaf ya akhi, yang saya tahu di antara tanda-tanda munafik itu ini. Gitu. Kita beli barang kepada seseorang, orang itu bilang isinya 100, tapi sudah terbeli dan saya hitung kurang dari 100. Apakah saya harus ikhlas? Kalau antum masih di toko itu, beritahu dia, ini kurang. Tapi kalau sudah sampai di rumah, maka dilihat lagi. Apa yang dilihat? Pengorbanan antum untuk kembali ke tempat itu dengan harga barangnya. Beli serat, beli telur, telur sebiji berapa? Berapa sih harga telur? 1.500 lah gitu. Antum belinya di Pandansari, rumah antum di Sepinggan. Kesana jauh banget. Ya, pengorbanannya enggak seberapa. Tapi kalau memang worth it untuk kembali, kembali. Yang jelas begini. Saya pribadi dalam hal-hal yang seperti ini, kalau memang saya masih bisa ambil hak saya pribadi, saya tidak membiarkan hak saya itu hilang. Bukan apa-apa, tapi saya tidak mau membiasakan orang memanfaatkan kebaikannya orang Indonesia. Anu pak, gak ada 500, mau didonasikan? Enggak. Waktu itu saya makan di Pizza Hut, kembalinya 43 ribu, dikasih cuma 41 ribu. Saya hitung, mbak maaf kurang 2 ribu. Oh ya pak, tunggu sebentar. Lalu balik lagi dengan 2 ribu. Kakak saya menggur, kenapa 2 ribu aja diminta? Saya bilang, bukan saya pelit dengan 2 ribu, masalahnya saya tidak mau orang-orang itu memanfaatkan kebiasaan kita yang cuma 2 ribu, lalu menjadi orang-orang oportunis. Semua-semua di korting. Coba bayangkan kalau 2 ribu, pelanggannya ada 1 hari 1 ribu, 2 ribu kali 1 ribu 2 juta. Dari hal-hal oportunis, membiasakan hal seperti itu gak baik. Ini adalah bibit-bibit korupsi di negeri ini. Kebiasaan kita, gak apa-apa, cuma 2 ribu, 1 ribu aja. Masih banyak, tapi waktu gak cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.